Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak ya, Radio Rojak Jelengsi maupun Radio Rojak Bogor, serta para pendengar setia Radio Rojak Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman insyaallah, dalam majelis ilmu yang mulia, lanjutan dari kajian kita mengkaji, membahas kitab yang sangat bermanfaat ya, kitab salah satu bab dari kitab Miftahu Dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Kita masih dalam pembahasan wujuh tafdilil ilmi, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita sudah selesaikan sampai di pembahasan yang ke 37 ya. Sekarang kita masuki pembahasan yang ke 38. Pembahasan yang ke 38. Syiddatul faqih ala syaitan. Beratnya menghadapi orang yang berilmu bagi syaitan. Susahnya menghadapi orang yang berilmu ya, bagi syaitan. Baik, kita lihat segi yang ke-38 dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini. Marawat Tirmidzi min hadits Al-Walid ibn Muslim qala hadatsana Rauh ibn Janah an Mujahidin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi 'abid. Qala Tirmidzi gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi min hadits Al-Walid ibn Muslim. Ya, Imam Ibnu Qayyim membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Jami' atau dalam Sunannya. Dari riwayatnya Al-Walid ibn Muslim ya, Ad-Dimashqi, dari Rauh ibn Janah, dari tabi'in yang mulia Mujahid, Mujahid ibn Jabr al-Makki, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, faqihun wahid, orang yang berilmu seorang saja ya, seorang yang berilmu itu lebih berat dihadapi oleh syaitan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Jadi seorang yang berilmu lebih berat, lebih susah dihadapi oleh syaitan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Ya, tentu saja kita lihat hadis ini, kata Imam At-Tirmidzi, gharibun. Hadis yang gharib. Ya. Kami tidak mengenalnya kecuali dari jalur ini, dari riwayatnya Al-Walid ibni Muslim. Ya, hadis ini disebutkan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim, dibawakan sanadnya At-Tirmidzi, ada rawi yang bernama Rauh ibnu Janah. Rauh ibnu Janah Ad-Dimashqi ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahdzib bahwa dia adalah dhaif. Ittahamahu Ibnu Hibban. Rawi yang lemah bahkan dituduh berdusta oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi hadis ini paling tidak derajatnya dhaifun jiddan, sangat lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi, sebagai sandaran, ya. Hadisnya lemah karena ada rawi yang parah, yakni Rauh ibnu Janah Ad-Dimashqi. Baik. Tapi di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengambil dari segi makna hadis ini, beliau mengatakan wa hadza ma'nahu sahihun. Hadis ini maknanya benar. Hadis ini maknanya benar. Ya. Fa innal alima yufsidu 'ala syaitani ma yas'a fihi wa yahdimu ma yabnihi. Fakullama arada ihya'a bid'atin wa imatata sunnatin halal alimu bainahu wa baina dhalik. Ibnu Qayyim mengatakan hadis ini maknanya sahih, meskipun dia dhaif, lemah secara sanad, tapi maknanya sahih, maknanya benar, kata beliau. Ya, maknanya benar. Karena orang yang berilmu, dia bisa merusak, menjadi perusak bagi syaitan, merusak hal-hal yang diusahakannya untuk menjerumuskan manusia, meruntuhkan semua yang dibangunnya. Jadi upaya-upaya syaitan untuk menggoda manusia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan orang yang berilmu untuk menjelaskannya sehingga menghancurkan semua tipu daya syaitan. Kata beliau di sini, fakullama, maka setiap kali syaitan itu ingin menghidupkan satu bid'ah, mematikan satu sunnah, maka orang yang berilmu yang akan menghalangi upaya syaitan ini. Bagaimana? Dengan dia menjelaskan kepada umat, menjelaskan hadis yang sahih, yang mendukung sunnah ini sehingga masyarakat tidak meninggalkannya, sementara perbuatan bid'ah dijelaskan segi-segi keburukannya sehingga orang menjauhinya. Fala syai'a ashaddu alaihi min baqa'il alimi baina dhahrainil ummah. Maka tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu pun yang lebih berat bagi syaitan, yang lebih susah dihadapinya dibandingkan dengan tetap adanya orang yang berilmu di tengah-tengah umat ini. Maka tentu saja ketika dikatakan riwayat ini sahih maknanya, itu didukung dengan hadis-hadis yang sahih. Kita masih ingat hadis Rasulullah SAW yang terkenal dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang kondisi di akhir zaman. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu di akhir zaman, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Sampai ketika tidak tersisa lagi di akhir zaman orang yang berilmu seorang pun, maka ketika itu manusia akan mengambil tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin yang tidak mengenal ilmu agama. Maka mereka ditanya dan berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Mereka menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan karena berfatwa tanpa ilmu. Inilah yang terjadi. Ya, makanya syaitan sangat merasa berat ketika ada orang yang berilmu yang bisa menjelaskan tentang iman yang benar, tentang tauhid, memperingatkan manusia dari keburukan syirik, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini yang justru meruntuhkan semua. Ya, semua yang dibangun oleh syaitan dalam upayanya menyesatkan manusia atau memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pernah nukilkan beberapa kali pernyataan dari Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Talbis Iblis, sewaktu beliau menjelaskan perangkap syaitan, ya. Ternyata yang pertama adalah menjauhkan manusia dari ilmu agama. Menjauhkan manusia agar tidak dekat dengan bimbingan orang yang berilmu. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, wa'lam anna awwala talbisa iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Li'anna al-'ilma nurun. Fa idza adfa'a masabihahum khabbathahum fi dhulami kaifa sya'. Ketahuilah, pengkaburan pertama yang akan dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia adalah menghalangi mereka dari menuntut ilmu, agar tidak dekat dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Karena ilmu itu adalah cahaya, maka ketika iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kesesatan sesuai dengan keinginannya. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana iblis berupaya untuk menyesatkan manusia, dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, selama masih tersebar ilmu agama di kalangan umat ini, maka itulah sebagai cahaya yang akan menerangi mereka, sekaligus menyinari keburukan-keburukan yang berusaha untuk dijadikan gelap oleh oleh syaitan agar tidak nampak di mata manusia. Nah, baik. Wala syai'a, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wala syai'a ahabba ilaihi, wala syai'a ahabbu ilaihi min zawalihi min baini adhurihim liyatamakkana min ifsadi din wa igwa'il ummati. Ya, dan tidak ada satupun yang lebih dicintai oleh syaitan melebihi dari hilangnya orang yang berilmu di tengah-tengah umat ini. Ya, supaya dia leluasa untuk merusak agama ini dan menyesatkan umat ini. Wa ammal abidu faghayatuhu an yujahida liyaslama minhu fi khasati nafsihi wa hayhata lahu dhalik. Adapun orang yang ahli ibadah saja, maka maksimal yang bisa dilakukannya, dia berusaha untuk selamat dari tipu daya syaitan hanya untuk dirinya sendiri. Ini pun hayhata lahu dhalik, ya, sangat-sangat jauh untuk dia bisa melakukan hal tersebut, karena meskipun dia ahli ibadah, kalau tanpa ilmu dia tidak akan bisa menghindari tipu daya syaitan. Allah menjadikan ilmu sebagai cahaya. Bagaimana mungkin dia bisa menjauhi tipu daya syaitan kalau dia sendiri tidak memiliki cahaya untuk menerangi jalannya di dalam kegelapan, ya, agar dia selamat dari tipu daya syaitan, dari perangkapnya. Makanya keutamaan ini adalah keutamaan yang sangat agung, ya. Ilmu itu bukan sekedar pahalanya besar, kedudukan tinggi di sisi Allah, ternyata juga berhubungan dengan keselamatan, cahaya yang menerangi kita. Kita masih ingat ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang fungsi ilmu sebagai cahaya banyak, ya. Petunjuk Allah sebagai cahaya, sebaik-baik cahaya yang menerangi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awa man kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finnas kama mathaluhu fil dhulumati laisa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, belum dapatkan petunjuk, belum dapatkan hidayah, kemudian kami hidupkan dia dengan cahaya, kata Allah, dan kami jadikan untuknya ya, fa ahyainahu, kami hidupkan dia dan kami jadikan untuknya cahaya, yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia. Cahaya bermanfaat untuk dirinya, bahkan kalau cahaya ini kuat, bermanfaat untuk orang di sekitarnya untuk bisa mengambil penerangan dari cahaya tersebut. Inilah keistimewaannya orang yang berilmu selalu menyebarkan ilmunya kepada manusia. Apakah ini sama perumpamaannya dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya, tidak bisa lepas darinya? Nah, maka ini keutamaan yang sangat agung, yang pantas untuk mendapatkan perhatian dan renungan bagi kita semua. Taib. Kita melangkah di keutamaan yang berikutnya, segi yang berikutnya. Al-wajhut tasi wa thalathun, segi yang ke-39. Al-ilmu yastathni sahibahu minal la'an. Ilmu itu mengecualikan pemiliknya dari laknat Allah. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan laknat Allah itu menimpa semua makhluk, yang dikecualikan adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ini disebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan atau sahih. Kita lihat. Taib. Al-wajhut tasi' wa thalathun, segi yang ke-39. Al-ilmu yastathni sahibahu minal la'an. Ilmu mengecualikan pemiliknya dari laknat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, marwahu Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang juga oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, ya, hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga banyak jalurnya yang saling menguatkan, sehingga hadis ini ya, tidak kurang dari derajat hasan, bisa dijadikan sebagai argumentasi atau dalil sandaran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. dunia ini terlaknat. Laknat artinya apa? Al-ibad min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah, itu artinya laknat. Dunia ini terlaknat dari rahmat Allah. Mal'unun ma fiha, terlaknat orang yang ada di dalamnya. Semua makhluk di dalamnya terlaknat. Subhanallah, itulah kedudukannya dunia dan semua makhluk dalamnya. Illa, kecuali, ada yang dikecualikan. Zikrullahi wa mawalah. Kecuali yang mengingatkan kita kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Wa mawalah dan hal-hal yang mengikuti itu. Mengamalkan ketaatan. Mempelajari petunjuk Allah dan mengamalkannya. Wa alimun wa muta'allimun. Dan yang dikecualikan juga adalah orang yang berilmu. Memiliki ilmu agama dan muta'allim, mempelajari ilmu agama. Kenapa dikecualikan? Karena dengan ilmu orang akan menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berilmu orang mengetahui zikir yang sesuai dengan keridhaan Allah. Mengetahui ibadah yang sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Tidak melakukan perbuatan yang tidak ada petunjuknya kemudian dinisbatkan kepada agamanya. Ini perbuatan-perbuatan bid'ah, apalagi perbuatan syirik, perbuatan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Maka pantas ilmu itu mengecualikan pemiliknya dari laknat. Ya. Qala Tirmidzi, Tirmidzi berkata, "Hadza haditsun hasan." Ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Jadi ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Ya, sudah kita katakan tadi hadis ini banyak jalur yang saling menguatkan dan saling mendukung. Baik. Diterangkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Walamma kanatid dunya hakiratan 'indallahi la tusawi ladaihi janaha ba'udhah." Karena dunia itu memang rendah di sisi Allah, sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, dunia itu di sisi Allah tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Lebih rendah dibandingkan sayap seekor nyamuk. Ini disebut dalam hadis yang sahih. Juga riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dinyatakan sahih oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala. Nah. Ya. Jadi, dunia ini rendah. Kedudukannya bahkan tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Kanat wa ma fiha fi ghayatil bu'di minhu. Wa hadha huwa haqiqatul la'n. Haqiqatul la'nati. Maka berarti dunia ini dan semua yang ada di dalamnya, termasuk makhluk, manusia, jin dan semua makhluk di dalamnya, sangat jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, sangat jauh dari rahmatnya, dan inilah hakikatnya laknat. Hakikat laknat. Wa huwa subhanahu innama khalaqaha mazra'atan lil akhirati. Ya. Yang mana dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menjadikannya untuk menjadi ladang akhirat. Menjadi ladang akhirat. Ini tentu ungkapan yang sangat indah, ya. Kita menanam di dunia, kita petik hasilnya di akhirat. Makanya dia menjadi ladang akhirat. Meskipun ya istilah ini atau perumpamaan dunia ini sebagai ladang akhirat disebutkan di dalam riwayat hadis, tapi hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Maka meskipun kita ambil ungkapan ini karena dinyatakan oleh para ulama, tapi tidak kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ma'barun ilaiha yatazawwadu minha ibaduhu ilaihi. Dunia ini adalah ma'bar, tempat menyeberang menuju akhirat. Yang di dunia inilah kita mengumpulkan bekal agar sampai ke akhirat. Falam yakun yuqarribu minha illa ma kana mutadhamminan liiqamati dzikrihi wa mufdhiyan ila mahabbihi. Maka berarti tidak ada yang di dunia ini yang bisa mendekatkan kita kepada Allah kecuali hal-hal yang ya menegakkan, yang mengandung penegakan zikrullah, yang membawa kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah. Yaitu apa? Wa huwal ilmu alladhi bihi yu'rafullah, yaitu ilmu agama, yang dengan ilmu ini kita mengenal Allah. Wa yu'bad, kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar sesuai dengan petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhkar, dengan ilmu kita berzikir kepada Allah dengan benar. Karena kalau tanpa ilmu orang mengadakan zikir, zikir yang tidak ada syariatnya, menjauhkan dari Allah. Tapi dengan ilmu kita pelajari, ternyata ini zikir yang ditunjukkan dalam Al-Quran, inilah zikir yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, dipraktekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuthna alaih, dengan ilmu kita bisa memuji Allah dengan pujian yang benar, yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, kemahagungan dan kemahabesarannya. Wa yumajjad, ya, bihi yumajjad, dengan ilmu Allah diagungkan. Wa lihadha khalaqaha wa khalaqa ahlaha, untuk tujuan inilah dunia diciptakan dan semua isi atau penduduk dunia ini diciptakan untuk itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Berarti ketika Allah menciptakan dunia ini untuk tujuan tersebut, hanya hal-hal yang bisa membawa kepada tujuan ini, menyempurnakan ibadah kepada Allah, itulah yang dijauhkan dari fitnah atau laknat Allah terhadap dunia ini. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa qala, di ayat yang lain, surat At-Talaq ayat ke-12, ayat terakhir. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli shay'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga seperti itu, 7 lapis. Yang kemudian perintah Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Tujuannya agar kalian mengetahui, wahai manusia, mengetahui kesempurnaan sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu pengetahuannya meliputi semua makhluknya. Ya, lihat dua ayat ini tujuan penciptaan manusia. Fatadhammanat hatanil ayatani annahu subhanahu innama khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma liyu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi wa liyu'bad. Maka dua ayat ini dengan kita gabungkan menunjukkan makna yang sangat dalam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, agar Allah dikenal dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala diibadai dengan ibadah yang sebenarnya. Jadi ilmu yang akan mengantarkan manusia untuk bisa mewujudkan tujuan ini. Makanya ilmu dikecualikan dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dunia dan seisinya. Ilmu dan hal-hal yang membawa kepada zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan ketaatan kepadanya. فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم لهو المستثنى من اللعنة. Maka inilah yang dituntut dari penciptaan jin dan manusia, dan hal-hal yang merupakan pengantar kepada tujuan yang dituntut ini, yaitu ilmu dan mempelajarinya, maka sungguh inilah yang dikecualikan dari laknat Allah. وَاللَّعْنَةُ وَاقِعَةٌ عَلَى مَا أَدَاهُ. Maka laknat Allah akan tertuju kepada hal-hal yang selain dari perkara ini, ya, selain dari jalan yang akan mengantarkan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Idh huwa ba'idun anillahi wa an mahabihi wa an dinihi. Karena perkara-perkara selain ilmu, agama, selain amal ketaatan, ini jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari kecintaannya dan jauh dari agamanya. Wa hadha huwal muta'allaqul 'iqabi fil akhirah. Dan inilah yang menjadi sandaran ditimpanya ya, sandaran siksaan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kepada manusia di akhirat nanti. Fa innahu kama kana muta'allaqal la'nati allati tatadhammanu dhamma wal bughdha fa huwa muta'allaqul 'iqabi. Karena sebagaimana ya, hal-hal yang menjauhkan dari ilmu, yang menjauhkan dari ibadah kepada Allah, ini merupakan muta'allaqal la'nah, sandaran laknat, sebab ya yang menghubungkan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala di dunia yang tentu ini mengandung celaan dan kebencian Allah kepadanya, maka demikian pula di akhirat hal-hal seperti ini yang menjadi sandaran atau menjadi ikatan dari turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yakni orang yang tidak menuntut ilmu, tidak belajar agama, tidak mengamalkannya, ini menjadi sebab dia akan diazab di akhirat nanti. Wallahu subhanahu innama yuhibbu min ibadihi dzikrahu wa ibadatahu wa ma'rifatahu wa mahabbatahu wa lawazim dzalika wa ma afdha ilaihi wa ma adahu fahuwa mabghudun lahu madhmumun indahu. Dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah mencintai dari hamba-hambanya, ya, orang yang selalu berzikir, berzikir kepada Allah, menunaikan ibadah kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kemahasempurnaan sifat-sifatnya, mencintai Allah, walawazima dzalik, dan konsekuensi dari semua itu yaitu mengamalkan ketaatan, ibadah kepada Allah, ya. Wa ma afdha ilaihi, dan hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Adapun yang selain itu, maka jelas ini dibenci dan tercela, tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa ilmu adalah sebab utama yang akan menjauhkan kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmu akan mendekatkan kita dengan sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang diberikan pengetahuan ilmu agama dengan taufik dari Allah berdapatkan kebaikan yang banyak dari sisinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan padanya ilmu, pemahaman agama yang benar dengan taufik dari Allah, berarti telah dilimpahkan kepadanya banyak-banyak kebaikan. Tabarakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah, para pemerhati pendengar setia, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, baik itu Radio Rojak Cilengsi maupun Radio Rojak Bogor serta Radio Rojak Kendari rahimakumullah. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan, karena masih ada sesi tanya jawab, ya. Tadi ada keterlambatan kita memulai disebabkan karena masalah teknis, ya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita beri kesempatan bagi antum yang ingin bertanya, saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Namusat, jazakallah khairan, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan saat kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal islam azani allahu wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sisi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya, memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Nah, untuk yang pertama kita angkat melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Dengan ibu Salina di Cibinong. Baik ibu, mohon maaf agak kurang jelas. Dengan ibu Salina di Cibinong. Ibu Salina di Cibinong, silakan ibu. Ini kan Alvaro itu gelar buat Umar. Yang itu membeda membatasi antara hak dan batil. Nah, bagaimana dengan kita yang keilmuannya masih sedikit? Itu yang pertama. Yang kedua, apa ini rahasia Allah? Kenapa tidak umur 17-18 tahun saya dapat ilmu agama? Mohon nasihatnya, ibu pemuluh heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, kepada Ustaz kami persilakan, mudah-mudahan dapat menyimak dengan baik pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Sarina tadi. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Cibinong tadi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Tadi pertanyaan yang pertama saya sempat simak, yang kedua agak kurang jelas. Pertanyaan yang pertama mengenai Al-Faruq, itu adalah gelar bagi Umar ibn al-Khattab, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Nah, sekarang bagaimana kita yang bagi yang baru menuntut ilmu, yang ilmunya belum mendalam? Maka jelas, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memudahkan kita untuk memiliki kekuatan iman untuk membedakan yang hak dan yang al-batil, ya. Selama kita belajar Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus ingat, ya, ibu juga ingat, Al-Quran itu diantara namanya adalah apa? Al-Furqan. Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Bahkan Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini hadis, ini ayat Al-Quran, ya, yang menyebutkan Al-Quran adalah sebagai Al-Furqan. Ya, syahadah ladhi unfihil Qur'an hudal linnasi wa bayinati minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelas dari petunjuk itu sekaligus sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak, yang benar dan yang salah. Inilah Al-Quran. Kemudian di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi SAW melihat dalam mimpi beliau malaikat, ya, yang datang kepada beliau, ya, segera tadi. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiqh, dan kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis yang terjadi. Dan untuk berikutnya kami angkat pertanyaan selanjutnya melalui telepon di 021-823-65436. Silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan hamba Allah berada di Jakarta. Ya, silakan Pak. Begini Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya, jadi semisal ada dalil katanya manusia itu akan dihisab sesuai dengan kadar ilmunya begitu. Jadi yang sesuai kadar ilmunya, kalau jika nggak tinggi, maka hisabnya juga nggak setinggi yang ilmunya tinggi begitu. Apakah baik terputus, dan mudah-mudahan dapat difahami dengan baik pertanyaan yang disampaikan oleh beliau. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, semoga suara saya terdengar ya. Saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan yang pertama sebelumnya yang Ibu di Cibinong tadi. Jadi saya ingin tambahkan, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu malaikat yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam mimpi beliau itu mensifati Rasulullah SAW dengan ucapannya, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqum bainan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah farq, pembeda di antara manusia, karena beliau membedakan, memisahkan yang hak dan yang batil. Berarti orang belajar Al-Qur'an Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Orang yang belajar sunnah Rasulullah SAW juga akan jelas baginya untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Inilah keutamaan orang yang selalu mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Baik, pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak yang ada di Jakarta, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau juga kepada kita semua. Tentang hisab berdasarkan ilmu. Saya tidak mengetahui ada dalil yang menyebutkan hal ini, karena hisab itu ya berdasarkan apa yang diamalkan oleh manusia. Ilmu adalah pengantar menuju amal kebaikan, ya. Oleh karena itu yang dihisab nanti, yang diperhitungkan di sisi Allah adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ilmu adalah jalan menuju ibadah, mengamalkan amal-amal kebaikan yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya menuntut ilmu termasuk amal kebaikan, tapi bukan hanya berdasarkan ilmu saja. Karena ilmu kalau tidak diamalkan ya, maka tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan seperti penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim, sudah kita lewati juga di dalam awal-awal pembahasan keutamaan ilmu, sewaktu menyebutkan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agama. Kata Imam Ibnu Qayyim, maknanya di sini mencakup ya ilmu, memahami ilmu agama dan amalan soleh, mengamalkannya, mengamalkan amalan soleh tersebut. Ini yang akan menjadi sebab kebaikan bagi seorang hamba. Jadi yang akan dihisap, diperhitungkan di sisi Allah adalah amal-amal kebaikan, ibadah kita kepada Allah yang sesuai dengan petunjuk Allah, yang kita laksanakan dengan ikhlas, dengan dasar iman yang benar, yang sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab. Dan untuk berikutnya, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, kami angkat satu pertanyaan dan pesan singkat. Ustaz, mohon memberikan penjelasan, apakah benar termasuk buah dari ilmu tidak bermudah-mudahan dalam foto ataupun selfie? Karena saya bingung melihat keadaan semakin banyak yang sudah menuntut ilmu, tapi dengan mudahnya menyebarkan foto maupun selfie di media sosial. Apakah ini sebabkan dari jauhnya dari ilmu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tentang masalah bermudah-mudah foto atau selfie yang disebar di medsos. Apakah ini termasuk bagian dari menjauhi hal ini, termasuk bagian dari ilmu yang bermanfaat atau keberkahan ilmu? Jawabannya iya, pasti iya ya. Orang yang mengetahui hukumnya berfoto, sampai pun itu foto, sebagian dari para ulama ada yang membolehkan karena dianggap bukan bagian gambar, tetap saja para ulama ini tidak membolehkan. Orang yang menyimpan foto atau apalagi memanjang foto, contoh seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan para ulama yang lainnya rahimahumullah ta'ala. Padahal kita ketahui banyak ulama besar sebelumnya yang mengatakan foto termasuk perkara yang diharamkan, termasuk bagian dari gambar. Jadi kalaupun ada yang membolehkan, tetap tidak membolehkan penyebaran foto-foto atau selfie seperti ini. Apalagi ulama yang asalnya mengharamkan karena mengatakan ini merupakan bagian dari gambar yang disebutkan hadis-hadis yang sahih tentang laknat Allah atau azab yang besar bagi orang yang melakukan gambar ini, apalagi menyebarkannya, termasuk diantaranya foto menurut pendapat beberapa dari ulama kita ini yang kita ketahui, beberapa diantaranya adalah para ulama besar kita, para ulama besar ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu hendaknya orang yang paham ilmu agama menghindari hal-hal yang seperti ini, ya, menghindari hal-hal yang seperti ini, tidak menyibukkan diri apalagi menyebarkan foto-foto yang ini, sehingga kita semakin, yang ini menjadikan orang-orang awam yang tidak faham agama menganggap perkara ini berarti biasa, boleh-boleh saja, padahal perkara ini telah dilarang oleh Fikup. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan, Ustaz. Demikianlah jawaban untuk penanya kita di Bogor melalui pesan singkat. Dan ikhwata al-islam azan ya Allah wa ayakum, untuk berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021-823-6543. Naam, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari Dani di Bondowoso. Dan dari Dani, Dani di Bondowoso, silakan. Apakah benar saat kedudukan orang yang menghafal Al-Quran tinggi di surga? Karena dari yang saya tahu, para penghafal Al-Quran kedudukannya tinggi di surga kelak. Ya, begitu saja, Ustaz. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan, Ustaz. Bermanfaat sekali dari beliau tadi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, jawabannya kedudukan orang yang menghafal Al-Qur'an tinggi di surga itu benar disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang menyebutkan bahwa tingkatan surga itu ya dikatakan kepada orang yang ahli membaca Al-Qur'an, Iqra' warattil wartaqi, bacalah tartillah dan naiklah karena derajatmu nanti sampai di akhir ayat yang kamu baca. Cuma di sini perlu diperhatikan, maksudnya di sini menghafal Al-Qur'an bukan cuma sekedar menghafal saja. Termasuk di antaranya dan bahkan inti daripada tujuan menghafal itu adalah untuk memahami kandungannya agar bisa mengamalkannya. Ya. Bukan cuma sekedar menghafal huruf-hurufnya kemudian tidak paham maknanya, bagaimana dia mengamalkan kandungannya? Apakah dikatakan orang yang berilmu hanya sekedar menghafal huruf tapi tidak memahami kandungan isi yang dengan isinya dia bisa memperbaiki dirinya? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam banyak penjelasan beliau, yang dimaksud dengan ahli Al-Quran yang dipuji di dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, yaitu orang yang merupakan ahli tilawah, orang-orang yang ahli mentilawah Al-Quran, maksudnya tilawatu lafdihi wa maknahu, membaca huruf-hurufnya dan paham kandungan maknanya. Karena kalau tidak paham isinya, bagaimana dia bisa mengamalkan? Bagaimana dia bisa menjadikan Al-Quran sebagai sebab yang menumbuhkan iman di hatinya? Al-Quran diturunkan tujuannya untuk direnungkan. Dan tidak mungkin bisa merenungkan kalau tidak faham maknanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab. Ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, ya, agar manusia merenungkan isinya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil mengambil pelajaran, mengambil ilmu darinya. Oleh karena itu, alhamdulillah, orang yang menghafal Al-Quran, yang punya bacaan yang baik, ini adalah luar biasa keutamaannya. Tapi, hendaknya mereka jangan melupakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Bagaimana mungkin dikatakan petunjuk kalau tidak faham isinya? Bagaimana Al-Quran akan bisa merubah akhlaknya kalau dia tidak faham apa yang dibacanya? Ya, oleh karena itu, kita ketahui, sebagian dari para ulama salaf ada yang mengatakan, Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dia karena tidak faham isinya. Orang-orang khawarij disifati di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka ahli membaca Al-Quran tapi bacaan Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Sehingga mereka jadi orang-orang khawarij yang dimusuhi, yang dijelaskan kesesatannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka ahli membaca Al-Quran, tapi karena tidak faham, maka Al-Quran tidak merubah, memperbaiki keadaan diri mereka, tidak memperbaiki iman mereka, tidak memperbaiki pemahaman dan pengamalan agama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallahu khairan atas setiap yang Anda sampaikan, Ustaz. Dan kami angkat pertanyaan berikutnya, di kesempatan pagi hari ini, pertanyaan terakhir, melalui telepon dengan telepon 021-823-6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Abu Salsa di Jakarta. Abu Salsa dari Jakarta. Silakan, Abu Salsa. Ya, mau menanyakan mengenai, kita ini kan masih awam belajar. Nah, ketika kita melihat pendapat seorang ustadz, terutama di masalah kontemporer, kayak misalnya dari kondisi-kondisi sekarang, ada yang bilang safar pas, safar enggak, boleh datang ke masjid, tidak boleh datang ke masjid. Nah, kita kan masing-masing membawakan dalil, dan kita tahu bahwa ustadz kita, guru kita itu memang usulnya adalah Ahlussunnah. Nah, dan gimana, bagaimana kita yang sebagai awam ini yang menuntut ilmu bisa memilih dengan dengan mantap bahwa kita pilih salah satu pendapat saja misalnya. Nah, kita tahu bahwa misalnya salah satu ustaz menukil ulama besar di Arab Saudi, yang lain berkata bahwa ini tidak ada dalilnya di Al-Quran dan Sunnah karena masa itu belum kejadiannya, belum ada. Nah, ini sebagai menuntut ilmu, bagaimana kita memantapkan pendapat guru mana yang kita bisa ambil dan kita pegang, karena kita juga, apakah kita harus takut terhadap guru atau bagaimana gitu. Nah, itu aja Pak. Cukup Pak ya? Baik. Halo? Ya, cukup Bapak ya. Tanyanya. Ya, ya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawabnya. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau ya, Bapak. Apa tadi? Abu Salsabila ya kalau enggak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarga dan juga kepada kita semua. Ya, ini merupakan ujian bagi penuntut ilmu sebagaimana kita akan banyak menghadapi masalah-masalah perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih, ya tentu termasuk masalah-masalah kontemporer yang ada saat ini, seperti masalah pelaksanaan sholat berjamaah, ya, apakah kita sekarang melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau kita melaksanakan sholat di rumah saja, sehubungan dengan masih tersebarnya wabah COVID-19 ini atau COVID-19 ini. Ini semua perbedaan pendapat yang tentu kita menjadikan kita sudah punya dasar ilmu, sudah mengikuti kajian, bisa menilai. Ulama berpendapat juga harus ada dalilnya, demikian pula apalagi ustaz, ya, harus ada dalilnya, harus ada rujukan pendapat tersebut. Maka selama kita melihat mereka menggunakan dalil, itulah yang kita berpegang teguh dengannya. Mungkin kadang-kadang kita tidak sampai pada menguatkan salah satu pendapat, tapi kita mengambil yang lebih hati-hati misalnya, atau misalnya kita belum menemukan yang lebih kuat dari dua pendapat ini karena sama-sama ada dalilnya, sama-sama kuat, sama-sama ulama yang berpendapat dengannya, atau sama-sama ustadz yang menjelaskan dengan dalil, maka mungkin kita amalkan untuk sendiri salah satu di antara pendapat tanpa mengingkari pendapat, karena kita belum bisa menyimpulkan pendapat ini yang lebih kuat, yang lainnya salah misalnya. Jadi kita sikapi dengan benar. Yang penting di sini tidak kita jadikan hawa nafsu kita yang sebagai hukum, karena tidak kita suka sama pendapat ini kita atau ustadz ini maka kita tolak pendapatnya, ya tidak demikian. Tetap kita pertimbangkan dalilnya, ya. Kita yakini para ustadz kita ketika kita berbicara dengan dalil, apalagi yang membawakan pendapat para ulama, sebagaimana kita menyikapi pendapat Imam Asy-Syafi'i, kita menyikapi pendapat Imam Malik, kita katakan kalau tidak ada dalilnya, ya kita tolak, kita ambil pendapat dari para ulama yang lain, maka tentu para ulama yang ada sekarang, apalagi para ustadz, lebih pantas lagi kita sikapi dengan seperti demikian, kita melihat dalil yang mereka sampaikan, kalau ada dalilnya kita ikuti, kalau tidak, maka tidak kita ikuti, karena itulah yang nanti akan menjadi argumentasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Tapi di sini kita tetap harus mempertimbangkan dalilnya, melihat dalilnya. Kalau ternyata kita anggap dalilnya kita dengan ilmu kita yang terbatas kita anggap sama kuat, maka mungkin kadang-kadang kita bisa mengamalkan pendapat yang pertama, pendapat yang kedua sampai jelas mana yang lebih kuat, atau kita mengamalkan satu pendapat tanpa mengingkari yang lain kalau kita anggap kedua pendapat ini memiliki dalil yang kuat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan bagi kita semua. Inilah perjumpaan atau pertanyaan yang terakhir, jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Kita cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.